Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang alhamdulillah cerah ini, kami dari pengurus Masjid Fatahillah meminta dengan sangat kepada Al-Ustaz Arifin Hafizullah Ta'ala untuk bisa meringankan beban panitia menjamu para tamu dengan memberikan tausiah di pagi ini. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Tafadhal, Syekh. Ustaz, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد أيها الإخوة kalau bukan Ustaz Zainal yang minta mungkin anak enggak karena di depan anak masih ada yang lebih pantas untuk berbicara. فأخشى أن أكون الكلام مثل أنا khawatir seperti orang yang lempar apa garam di lautan, karena di tengah-tengah kita ada masyayikh dan sudah antum kita semua sudah mengambil faedah. Tapi la abas wa dzikir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dzikir mudah-mudahan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ikhwani fillah, mungkin mudzakarah kita pada hadis yang insyaallah ma'ruf, mungkin antum semua sudah menghafalnya, fi sahih. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, usnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba." Islam ini datang di awal harinya dalam keadaan asing dan akan kembali seperti itu asing. Fatuba lil ghuraba, dan maka keberuntungan bagi orang-orang yang ghuraba. An-nadir fi hadzal hadis, yang melihat hadis ini dengan sepintas maka kemungkinan akan terbetik dalam hatinya atau terbentuk dalam jiwanya sifat pesimis untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Karena kata ghuraba dalam hadis ini biasanya dipahami ahlus sunnah itu adalah sedikit jumlahnya. Dan memang seperti itu. Kata Al-Hasan Al-Basri dalam sebuah athar yang sanadnya fihi kalam, sanadnya itu ada pembicaraan dari sebagian ulama, tapi maknanya sahih. Dan ulama mereka banyak menggunakan athar yang datang dari Al-Hasan Al-Basri. Ahlus sunnah aqallun nasi fima madha wa aqalluhum fima baqiya. Ahlus sunnah itu mereka sedikit pada masa lampau dan mereka juga sedikit pada masa yang akan datang dibandingkan dengan umat manusia secara keseluruhan. Akan tetapi ayyuhal ikhwa, hadis yang kita sebutkan tadi, fatuba lil ghuraba bada al-islam ghariban wa sayaudu ghariban, itu akan kita pahami dengan pemahaman yang sempurna dan benar dan akan menumbuhkan sifat optimisme kita untuk berpegang dengan dinul Islam dan optimis dalam dakwah, menumbuhkan sifat keyakinan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita memperhatikan atau kita membaca dan kita mempelajari sejarah ghuraba pertama dari generasi umat ini, yaitu para sahabat radhwanallahu alaihim ajma'in, yang mana mereka al-islam bada' bihim, Islam itu dibawa oleh mereka bersama Muhammad alaihi salatu wassalam. Thumma inna allaha nadhara ila qulubi ahli al-ardi بعد قلب نبيه فوجد قلب أصحاب محمد خير القلوب فاختارهم لنفسه وجعلهم وزراء نبيه أخرجه الحاكم في كتاب الإيمان. Allah lihat para sahabat dan Allah tahu hati mereka hati terbaik. Allah pilih mereka untuk Allah dan Allah jadikan mereka wuzara'a nabihi, para pembantu Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau kita perhatikan sirah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in fi da'watihi, awalnya mereka sedikit wa mustad'afun, dan dianggap lemah oleh manusia, dan manusia yarmunahum min qausin wahid, manusia mereka berusaha untuk memusnahkan dan menghancurkan pergerakan para sahabat di awal pergerakan mereka untuk menyebarkan Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan nikmat dan kondisi tersebut. Wadhkuru id kuntum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna ay yatakhatafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum binasrih wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkur. Dan ingatlah tatkala kalian sedikit, qalilun mustad'afun, sedikit dan lemah, kalian takut akan dihantam oleh, dihancurkan oleh manusia, kuffar, nasara, yahud, musyrikun. Fa'awakum, maka Allah berikan al-iwa, perlindungan. Wa ayyadakum, dan Allah tolong kalian. Wa razaqakum, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Manusia fi tabiatihi, pada tabiatnya, ketika dia disuruh untuk memilih, dan manusia pada tabiatnya dia pasti mencari sesuatu yang menurut dia besar untuk dia sembah. Ketika dia dipilih antara sebuah ajaran A atau B, wa'adum, dan dia tidak mempunyai alat untuk mentarjih baina hadha wa hadha, maka yang terjadi adalah taghallabal tabi'ah, maka yang bermain adalah tabiatnya dia atau perasaannya dia. Manusia pada tabiatnya dia akan memilih jumlah yang banyak dan dia akan meninggalkan yang sedikit, karena dia merasa yang banyak itu akan mengamankan dia. Ini berbeda dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Akal mereka mengalahkan tabiat mereka dalam memilih kebenaran menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pilih yang sedikit tapi itu benar. Dan mereka yakin Allah Subhanahu wa taala memberikan iwa, memberikan ta'yid, pertolongan dan penguatan dari Allah, dan itu yang terjadi. Wa razaqakum, dan Allah berikan rezeki. Kadang manusia meninggalkan din karena dia takut miskin. Kalau ia tamassak bid-din, berpegang dengan Islam, berpegang dengan sunnah, akan sulit untuk mencari penghidupan. Wahada khata kabir, dan ini merupakan kesalahan yang besar dan kekeliruan. Al-Quran tidak diturunkan untuk memiskinkan manusia, tidak. Dan Nabi mewariskan sunnah bukan untuk menyusahkan manusia, tidak. Al-Arzaq, Allah bagi kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah benci. Tapi al-iman, Allah tidak memberikan kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya ayuhal ikhwa, kalau kita memperhatikan hadis tadi dan kita mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan juga biografi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka akan tumbuh sifat optimisme kita dan kita percaya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan an-nasr, memberikan pertolongan setelah Allah Subhanahu wa taala uji kita di dalam agama kita dan di dalam dakwah ini. Oleh karena itu, kita yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan nikmat mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka wajib bagi kita seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Umaisan, an nujaddid an-niyyah. Kita berusaha untuk memperbaiki dan memperbarui an-niyyah. Ada di antara kita yang sudah 30 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun di atas sunnah ini. Seharusnya setiap waktu kita nutrius soal, masing-masing kita mempertanyakan dirinya untuk apa dia berpegang dengan sunnah. Dan untuk apa dia memilih jalan yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Wa qalilun min ibadiy syakur, sedikit di antara hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Nujadidun niyyah, kita memperbaiki niyyah karena ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan a'zam sabab an-nasr wa a'zam sabab an-najah, merupakan sebab terbesar seseorang diberikan pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla, dan sebab terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari setiap fitnah yang Allah turunkan kepada hamba-hamba Allah. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin. Nabi Allah Yusuf sudah dibisik oleh syaitan untuk melakukan apa yang diinginkan oleh syaitan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda dan ayat yang dengannya Allah palingkan Nabi Allah Yusuf dari apa yang diinginkan oleh syaitan. Apa sebabnya? Innahu, karena Nabi Allah Yusuf adalah termasuk orang-orang mukhlasin. Dalam kata ini mukhlasin ada dua qiraah, mukhlasin sama mukhlisin. Mukhlasin bimana al-istifa, dipilih oleh Allah, dan mukhlisin adalah orang-orang yang ikhlas. Fakullu mukhlis lillah azza wa jalla, setiap yang ikhlas kepada Allah akan dipilih oleh Allah, akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, dan akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tariqatul ikhlas, dan jalannya ikhlas itu adalah jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Tapi ana kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Nas'alallaha taufiq lana wa lakum. Dan ini ikraman li Ustaz Zainal hafizahullah. إلى هنا أكتفي وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أستاذ.